kita masih bersama Ungu dan pastinya masih semangat ya. Untuk lagu terakhir, Ungu akan membawakan secara live single religi terbaru, Doa Untuk Ibu. Kau memberikanku kasih sayang, tulusnya cintamu, putihnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Hangat dalam dekap memberikan aku kedamaian, eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu, putih kasihmu kan abadi dalam hidupku. Dalam hidupku.